Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna ta'wilah wa faqihna fid din. A'inna ala fahmil Qur'an wal 'amal bil Qur'an. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para berindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad dan pecinta Al-Qur'an yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah, merenungi firman-firman Allah. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naz'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Tatkala Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya setelah pergi, Nabi Musa bersama Fir'aun kemudian meninggalkan Fir'aun karena Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun, kemudian pergi sampai ketemu Nabi Syuaib, menikah dengan putrinya, kembali lagi menyerukan dakwah. Tatkala datang kepada Fir'aun, Fir'aun menantang, kalau engkau betul tunjukkan mana bukti-bukti kebenaran yang kau bawa. In kunta minasyadiqin, kalau benar. Maka di antaranya yang dihadirkan mukjizat adalah tangannya dimasukkan ke dalam jagunya, saku. Kemudian dikeluarkan menyala. Dan menyala ini bukan menyala jelek, menyala ada nur, ada cahaya. Tapi bukan berarti tangannya belang, bukannya tangan putih menyala. Tapi menyala, tapi tidak jelek tangannya. Kalau ada sesuatu menyala, lampu ini menyala putih. Kalau ada orang tangannya menyala begini karena putih jadi jelek kayak belang. Tapi tidak, yang jelas dikeluarkan ada sinar. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Fir'aun pun yang pernah mengaku Tuhan gak bisa melakukan itu. Ini diantara mukjizat yang dihadirkan oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mala'u min qawmi fir'auna. Lalu pembesar-pembesar pengikut Fir'aun mengomentari, inna hadza lasahirun alim. Wah, sebelumnya melemparkan ular. Jadi dalam kisah tongkat dilempar itu 3 kali. Waktu pertama adalah Allah menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa engkau akan bisa melakukan dengan tongkatmu akan jadi ular yang pertama. Yang kedua adalah dipamerkan di Nabi Musa, ini waktu ditanya, apa mukjizatmu? Dilemparlah tongkat, kemudian menjadi ular. Yang ketiga, nanti, maka dalam Al-Quran tidak ada pengulangan, sebab ceritanya 3 kali, bukan kisah ular itu diulang-ulang, tidak, tapi 3 kali kisahnya. Yang pertama adalah waktu pertama kali Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, agar tahu Nabi Musa kalau tongkatnya itu akan jadi ular. Sebagai mukjizat. Yang kedua, di saat ditantang oleh Fir'aun, mana buktimu kalau kau ini membawa kebenaran? Dilemparkanlah tongkat menjadi ular. Kemudian setelah itu yang kedua apa? Yang ketiga adalah nanti di saat berhadapan dengan para penyihir-penyihir. Nah, mujizat yang pertama adalah ular dilemparkan di depan Fir'aun, jalan-jalan ularnya. Kemudian setelah itu tangannya menyala, tangan Nabi Musa. Kata pembesar-pembesar Fir'aun, ya, wah ini adalah sahirun alim, ini penyihir hebat. Karena ini penyihir hebat, ya tandingannya sihir. Dia itu penyihir katanya, dia itu penyihir, datang ke sini, kata pembesar-besarnya, memberikan isyarat kepada Fir'aun, ya Fir'aun ini adalah penyihir. Fir'aun pun mengatakan ini penyihir. Musa ini penyihir, yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Dia itu datang ke sini dengan sihirnya untuk mengeluarkan kalian ini, hei orang-orang Mesir, dari negerimu, untuk mengusir kalian, mau difitnah. Famadza ta'murun, kata Fir'aun ini. Fir'aun berkata, ini adalah penyihir dahsyat yang akan merusak kalian semuanya. Kata Fir'aun, madza ta'murun, apa kira-kira pendapatmu semua, hei para pembesar-pembesar. Nah, ini dari sini pun sebetulnya, kalau mereka itu cerdas, pengikut-pengikut Fir'aun itu sudah tahu kalau Fir'aun itu bukan Nabi. Gitu aja kok bingung ngadepi. Ngadepi orang tongkatnya berubah jadi ular aja bingung, katanya Tuhan. Fir'aun Tuhan, kok bingung, madza ta'murun, apa pendapatmu, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menyelesaikan penyihir ini? Masa takut sama penyihir? Akhirnya qalu arjih wa akhahu. Kata pembesar-pembesar yang di sekitar Fir'aun, ya, tunda saja dia. Biarkan di sini Fir'aun apa Musa dan akhahu dan saudaranya. Tunggu. Harus kita tundukkan dengan sihir kita. Wa arsil fil madaini hasyirin. Suruh mengundang penyihir-penyihir. Digiring datang penyihir-penyihir dari penjuru negeri Mesir itu suruh datang. Wong dia penyihir satu kok. Musa itu penyihir satu orang. Kalah dengan 100 atau 50 atau berapa penyihir-penyihirmu Fir'aun. Kau punya penyihir-penyihir hebat di sana. Tapi tidak sadar sebetulnya dengan ini menunjukkan kelemahan Fir'aun. Masa seorang Tuhan minta pendapat sama sama hambanya. Yaitu kabikul sahirin alim, agar mereka itu datang membawa penyihir-penyihirnya. Serukan ke penjuru Mesir agar orang-orang mendatangkan sihir-sihir, penyihir-penyihir hebat. Wajah as-saharatu, benar, penyihir-penyihir pada datang. Fir'aun datang kepada Fir'aun. Qalu, para penyihir itu ya mereka kan kaum resil, dukun kan, cari duit. Belum apa-apa sudah tanya, dikasih berapa ini? Fasilitas apa nanti? Inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Kalau kami bisa menang nanti apa hadiahnya? Fir'aun. Qala na'am, kata Fir'aun gayanya kayak Tuhan. Innakum laminal muqarrabin. Sungguh engkau akan menjadi hamba-hamba yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhannya minta tolong sama hambanya. Mikorobin, kamu jadi orang-orang dekat pilihan di sini nanti akan dapat fasilitas macam-macam. Kalau kemudian setelah itu mulai diadu, dihadapkan Sayyidina Musa alaihissalam dengan penyihir-penyihir. Ya Musa, mereka berkata sudah mulai, ayo tanding penyihir yang hebat dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Kalau ya Musa, ima antulqiya wa ima antakunna nahnu mulqin. Siapa yang mulai? Hei Musa, lemparkan sihirmu. Atau aku dulu? Kamu dulu atau kami yang menurunkan ular dulu? Qala, Nabi Musa mengatakan, alqu. Silakan, suka-suka yang mau duluan boleh. Falamma alqau saharu ayunan nasi, akhirnya mereka melemparkan benang-benang yang sudah disiapkan, dilempar, saharu a'yunan nasi, menyihir mata-mata manusia, wastarhabuhum, orang pada ketakutan, rupanya pak, wajau bisihrin adhim, Penyihir-penyihir telah mendatangkan satu sihir-sihir yang agung. Ular-ular. Ular, orang pada takut. Hebat benar nih penyihir-penyihir. Akhirnya wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka. Kemudian kami wahyukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami wahyukan kepada Musa agar melemparkan tongkatnya. Ini lemparan yang terakhir, yang ketiga. Al-alqi 'asaka, lemparan yang ketiga dari Sayyidina Musa setelah yang pertama dan yang kedua. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, tak taunya tongkat yang dilemparkan Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang paling gede, dimakan semuanya itu, ular kecil-kecil tadi. Fa waqa'al haqqu, maka terjadilah, tampaklah yang benar. Wa batala ma kanu ya'malun, batallah, kalahlah apa yang mereka lakukan. Fa ghulibu, para penyihir-penyihir itu terkalahkan. Hunalika, di situ, wanqalabu saghirin, di hadapan Musa pada ketakutan. Dia mikir, kalau penyihir itu tahu yang dibuat itu palsu, tapi ini tongkatnya apa ini kok bisa begitu? Yang saya buat ini palsu, dimakan lagi. Kalau saya dengan yang ular saya ini gak takut, karena ini palsu. Tapi ini ularnya Musa ini. Akhirnya dia kecil di hadapan Sayyidina Musa. Lemah, kalah. Wa ulqiya saharatu sajidin, dan menjadilah para penyihir-penyihir itu spontan melihat kebesaran Sayyidina Musa alaihissalam dengan mukjizatnya, sujud, tunduk, sujud. Amanna, qalu, aku beriman. Qalu, mereka mengatakan, amanna, kami iman, birabbil alaminya, dengan Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Lihat kalimatnya ini. Makanya syahadatnya ini, syahadat, kayak syahadat itu harus sesuai dengan pelanggarannya dulu dong. Kalau syahadatnya orang yang mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad, enggak cukup. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Harus menafikan yang dianggap Nabi. Misalnya hari ini ada orang ngaku Nabi katanya misalnya. Mau tobat, enggak cukup. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Harus asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammadur Rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah palsu bukan Nabi. Atau yang mengisyaratkan makna itu. Lah ini tidak. Amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada rabbil alamin. Menurut orang Mesir siapa? Oh, Fir'aun. Kan begitu. Oh, amanna bi rabbil alamin. Fir'aun masih tenang. Oh, ya saya rabbul alamin. Ditambah lagi Rabbi Musa, Tuhannya Musa. Fir'aun bisa ngomong, yang didik Musa adalah aku. Kan gitu. Ditambah wa Harun. Ha, enggak ada ikut-ikutan. Berarti bukan Fir'aun ini. Wa Harun. Oh, akhirnya orang pada berkata, berarti bukan Fir'aun yang dianggap Tuhan oleh para penyihir-penyihir yang suci itu. Amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Wah, baru sadar Fir'aun. Fir'aun enggak bisa ngelabui lagi. Kalau hanya mengatakan amanna bi rabbil alamin, Fir'aun ngomong, ya aku Rabbul Alamin. Rabbi Musa, Musa aku didik. Yang membesarkan Musa adalah aku. Waktu mengatakan wa Harun, terpukullah Fir'aun. Wah, bukan saya, kurang ajar sama saya ini. Qala Fir'aunu, akhirnya Fir'aun berkata, amantu bihi qabla an adan lakum. Kamu kayak ini banyak. Kalian ini penyihir-penyihir bersekongkol yang enggak benar dengan Musa. Kamu sudah beriman kepada Musa ya sebelum saya undang ke sini ya. Jadi ke sini kamu hanya untuk bersepakat meruntuhkan ketuhananku ya. Jadi kamu sudah sama ya. Kamu sudah kenal dengan Musa, kamu sudah beriman kepada Musa ya sebelum aku panggil ke sini. Inna hadza la makrun makartumuhu fil madinati. Ini adalah tipuan-tipuan kalian semua. Makar kalian, tipu daya kalian untuk meruntuhkan aku ya. Kalian penyihir-penyihir dan Musa penyihir juga lah gitu. Rupanya kalian penyihir-penyihir yang sudah bersekongkol untuk menjatuhkan aku di sini. Jadi sebelum tak undang tadi kamu sudah percaya kalau Musa dan kamu sudah ada komunikasi dengan Musa ya. Litukhriju minha ahliya, untuk mengeluarkan ahli Mesir ini dari Mesir untuk diganti dengan Bani Israel. Fasaw ta'lamun afas, kau akan tahu akibatnya, hukuman dari Tuhan, Tuhan Firaun. La uqatti ana aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Kata Firaun, aku sebagai Tuhan akan hukum kalian sebagai hamba-hamba yang berdosa, berkhianat. Akan aku potong tanganmu dan kakimu secara bersilang. Walau salibannakum ajma'in, akan aku salib semuanya, akan dihukum oleh Tuhan Fir'aun. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Enggak takut. Apapun bentuknya kami akan kembali. Kalau aku mati, kembali kepada Allah. Bukan kepadamu, wahai Fir'aun. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Kepada Allah lah kami akan kembali. Kalaupun mati, kepada Allah. Dengan imannya akan selamat. Ini adalah kisah. Makanya kisah Sayyidina Musa dalam Al-Quran kisah terpanjang. Kurang lebih disebutkan sampai 130 ayat cerita tentang Fir'aun. Panjang sekali kisah tentang Musa, Sayyidina Musa alaihissalam ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa masa kecil, lahir, sudah diceritakan sampai Nabi Musa menikah, bisa kembali kepada Fir'aun, sampai tenggelamnya Fir'aun, dan dilanjutkan nanti. Paling panjang kisahnya Sayyidina Musa alaihissalam. Baik, di sini adalah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad, tentang Sayyidina, kisah Sayyidina Fir'aun alaihissalam, dalam perjuangannya untuk menguatkan hati Rasulullah. Dan bagi umat yang membaca pun semakin kuat. Jadi setiap masa dalam perjuangan ada tantangan. Tantangannya besar-besar kayak begini, ngaku raja. Ada ngaku Tuhan, bukan ngaku raja, ngaku Tuhan. Tapi tetap kebenaran adalah yang menang, asalkan kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaku, jadi kalau bicara tentang kebesaran Fir'aun dibanding raja-raja zaman sekarang, gak ada apa-apanya. Presiden hari ini gak berani ngaku Tuhan. Coba, gak ada berani. Karena Fir'aun itu betul-betul besar, Fir'aun itu. Sampai dia berani ngaku Tuhan, itu besar Fir'aun itu. Kekuasaannya besar. Nah, ini kecil nih. Masa ngalahkan yang kecil misalnya, bisa misalnya. Raja-raja yang ada di dunia ini yang jahat-jahat, itu kecil. Dibanding Fir'aun zaman itu. Fir'aun adalah paling besar. Sehingga berani ngaku Tuhan. Buat apa saja bisa. Kebesaran Fir'aun sampai berani ngaku Tuhan. Akan tapi ingat. Kemenangan adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan. Dengan keyakinan kepada Allah dicontohkan Sayyidina Musa alaihissalam. Dengan Allah. Kemudian juga dalam masalah mukjizat itu. Di dalam berjuang itu memang setiap zaman, setiap keadaan, setiap tempat itu kadang berbeda caranya. Makanya kalau kita perhatikan setiap nabi itu diberi mukjizat beda-beda. Nabi Musa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit. Diberi mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit. Yang buta disentuh tangan Sayyidina Isa sembuh. Dan seterusnya. Ada orang yang punya paros, punya belang-belang, kemudian yang lepra disembuhkan. Yang menurut dokter waktu itu enggak ada obatnya. Kenapa begitu? Karena Allah kalau menurunkan mukjizat itu adalah untuk mengalahkan sesuatu yang saat itu jadi tren. Dakwah itu harus seperti itu nanti pada akhirnya. Trennya apa? Trennya pada zaman Nabi Isa adalah tren ilmu kedokteran. Maka dimunculkan Sayyidina Isa alaihissalam dengan mukjizat yang mengalahkan ilmu kedokteran. Zaman Nabi Musa trennya adalah penyihir. Penyihir di mana-mana. Wah hebat penyihir mana-mana. Tapi dikalahkan dengan sesuatu yang mengalahkan sihir. Gayanya modelnya kayak sihir tapi mengalahkan sihir. Tapi bukan sihir. Tren. Pada zaman Nabi Muhammad paling dahsyatnya apa? Ya trennya orang Arab itu paling hebat bersyair. Gak ada yang bisa mengalahkan. Syair dahsyat. Kalau buat syair, Masya Allah, hebat. Akhirnya Allah hadirkan Al-Quran yang bukan syair, tapi mengalahkan penyair. Penyair pun bingung. Saya gak ngerti apa ini. Syair bukan, tapi lebih indah dari syair. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma'adraka mal-qari'ah. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi'il. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijjil. Bukan syair, tapi lebih agung dari syair. Ada yang mau niru lucu. Al-fil, gajah. Khurtumuhu tawil, belalainya panjang, enggak ada artinya. Enggak bisa, pengen niru enggak bisa. Sebab alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil, ada kisahnya. Alam taro kaifa fa'ala ashab. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu kisah apa yang telah Allah berlakukan kepada kawanan atau rombongan pasukan-pasukan gajah? Ada kisahnya. Alam yaj'al kitahum fiddadlil. Allah telah menjadikan upaya mereka menghancurkan Ka'bah dalam kesia-siaan. Ada maknanya. Musalam al-Qadha bikin syair gajah, belalainya panjang. Tak bisa. Nah, kemudian ini ibrah. Nah, dakwah setiap masa itu harus sesuai. Makanya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, bagaimana menguatkan akidah ahli sunnati wal jamati, termasuk pengikut-pengikut beliau dari kaum Asyairah, karena perusak akidah pada zaman itu adalah kaum falasifah. Filosof-filosof dengan modal gaya cerdas yang mereka hadirkan, seolah-olah mereka paling hebat akal. Maka Abul Hasan al-Asy'ari menekuni ilmu falsafat, bukan menekuni ilmu falsafat untuk menghancurkan falsafah palsu. Gak akan mungkin kita memerangi ilmu falsafat kecuali kita ngerti falsafah. Nah, kaum Mu'tazilah, ilmu akal. Abu Hasan Asy'ari ternyata berguru dengan gurunya yang tidak lain adalah suami daripada ibundanya, ayah tirinya, Al-Jubai. Sampai Abu Hasan Asy'ari menjadi seorang imam dalam madhab Mu'tazilah dalam akidah. 40 tahun dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar, mendapatkan hidayah, lalu keluar dari madhab Mu'tazilah. Tapi setelah beliau adalah menguasai tentang bagaimana memerangi kaum falsafah. Karena di dalam Mu'tazilah sendiri sangat sangat sangat mengedepankan penggunaan akal. Jadi sangat tepat Abu Hasan Asy'ari untuk hidup pada zaman itu. Nah, ini sesuai dengan zamannya. Makanya zaman sekarang pun juga demikian. Dalam dakwah itu hendaknya kita harus menyesuaikan, dalam arti lawan kita itu apa zaman sekarang. Karena keramatnya, karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba. Keramatnya umat Nabi Muhammad tidak lain adalah mukjizat Nabi. Jadi punya ciri adalah melawan sesuatu yang saat itu menjadi tren. Makanya hendaknya dakwah itu harus seperti itu. Bagaimana sesuatu yang lagi berkembang harus kita hentikan. Sekarang kita, mohon maaf, kita kalah dalam dunia media. Kami menghimbau bagi semua pesantren, dakwah, itu bagaimana kita bisa punya media yang handal, yang dahsyat, supaya tidak ada kebohongan kepada ulama-ulama. Mana media yang bisa dihadirkan untuk mengangkat satu tokoh soleh? Berita kebaikan tidak akan tahu, tapi berita keburukan akan mudah tersebar. Karena media tidak dikuasai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tersebar ke penjuru. Akhirnya yang terjadi adalah umat Islam terfitnah. Makanya jangan kolot-kolot benar deh. Dan memang kisah media, memang kita sudah dibohongi oleh setan dari dulu. Mbah kita Nabi Adam dibohongi setan. Ini adalah masalah media, informasi juga sih. Sudah dihan wala taqrab hadhihi syajarata. Hei Adam, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Iblis dekat. Kamu itu tidak boleh makan karena kamu akan abadi kalau makan ini, hei Adam. Beda informasinya. Kan sudah dikasih tahu wala taqrab hadhihi syajarata. Jangan kau dekat-dekat pohon ini, Adam. Allah yang melarang. Tapi dunia syaitan merubah informasi. Sekarang dengan media pun diadu domba ulama dengan ulama. Kenapa? Kita tidak punya media. Media dikuasai oleh orang-orang. Makanya Kami bangga jika ada anak muda itu bergabung dengan keahliannya dalam multimedia untuk dakwah. Karena zamannya zaman seperti ini. Kalau tidak, terus fitnah akan disebar. Fitnah oleh musuh-musuh Allah. Mereka akan menggunakan media itu untuk menghancurkan agama ini. Perang senjata sudah hampir tidak terjadi. Perang pemikiran sekarang. Dan pemikiran itu akan memasukkan pemahaman ke otak-otak manusia ini. Caranya apa? Media. Kita duduk di kampung sendiri, kelihatan kampung sembunyi di sana, sudah ngerti gaya hidupnya orang-orang kafir. Gara-gara televisi. Orang kampung, pelosok. Karena masuk kanal televisi, habis rusaklah. Adapun masalah keberhasilan itu Allah yang kasih nanti. Kita hanya berusaha saja. Tapi yang jadi masalah, diem. Kita pernah guyonan tapi beneran. Sebenarnya guyonan motivasi ya. Satu kiai Masya Allah. Jadi guyonan, tapi ketawa beliau. Kiai Masya Allah, pondoknya banyak anak-anak jadi ustaz. Masya Allah, rumah luar biasa, kiai pahalanya banyak. Semoga Allah nerima. Amin. Cuman jangan-jangan kiai nanti di stop. Stop bagaimana? Mau masuk surga enggak boleh. Kenapa? Kiai hanya sibuk ngurusi santri. Tok, ini orang luar rusak gara-gara televisi. Kiai enggak pernah berpikir membuat televisi. Stop, enggak boleh masuk surga. Ya, terus gimana? Ya sekarang niat saja, ayo. Biarpun kita belum bisa membuat, niat. Kalaupun belum sampai, kan yang penting sudah niat. Tapi jangan biarkan saja. Sebab mohon maaf ini saya sampaikan, ada sebagian, bahkan ada satu tempat pondok pesantren saya tawarkan, kami akan kirim radio station, apa alat-alatnya, siapkan saja, enggak ada jawaban. Kenapa kami sampaikan, ayo kita giat. Khususnya kita ini ahli sunnati wal jamaati giat. Belum lagi media yang berhadapan dengan kita ahli sunnah wal jamaah, ini adalah Asy'ariyah ini, bukan saja media-media yang tidak agamis, yang pakai atas nama agama pun memerangi. Kita ini kalah jauh. Itu gampang puas dengan yang kita miliki, dengan musola kecil depan rumahnya, soal sudah beres. Oh enggak, tanggung jawab orang di kiri kanan rumah kita ini. Coba kalau Anda cari channel televisi, channel radio itu. Kalau bukan radio-radio televisi kafir, nanti ada televisi radio yang memerangi umat Nabi, umat ahli sunnati wal jamaati yang akidahnya benar. Makanya ayo kita bergabung dalam program kemuliaan ini semampu kita. Karena apa yang kita lakukan ini adalah mukjizat baginda Nabi. Kita akan menjalankan satu tugas dakwah sesuai dengan tuntutan zaman ini. Menulis ya kalau ya, sebagai seorang penulis buku tulis yang tidak akan hangus kapan sampai kapan pun, tetap akan dibaca. Tapi sekarang ada media di era global ini, media informasi. Jadi era global ini di media informasi sangat mempengaruhi umat ini. Baik. Nah inilah gaya dakwah itu seperti itu maksudnya, kita agar belajar kenapa mukjizat ini, mukjizat sesuai dengan zaman, tuntut zaman. Kata Imam Haddad, setiap zaman Allah akan mengirim ulama yang akan berbicara sesuai dengan lesan zamannya. Lesan zamannya. Dan kiai enggak perlu belajar komputer kok. Tidak perlu, nanti kan bisa nyuruh orang yang ngerti komputer diajak. Saya pun tidak bisa menghidupkan radio, saya tidak bisa menghidupkan. Saya juga tidak ngerti apa-apa. Paling tidak kita mengajak orang, ayo berbuat. Saya tidak bisa ngedit, saya nyuting saja mungkin miring, dapat hidungnya saja mungkin. Saya tidak. Maksud kami apa? Ayo giat di dalam berjuang ini. Pondok pesantren, Anda mungkin anggap besar, berapa hektar ini pondok pesantren. Tapi berapa banyak yang bisa ditampung? Dan yang bisa hadir di majelis berapa ribu? Umat Nabi Muhammad apakah cuma 4.000, 5.000? Tapi di saat kita mengadakan pengajian saat ini, yang hadir ini di luar sana ternyata banyak yang mengikutinya. Ini berkat yang berjuang di dunia media informasi ini. Sesuaikan dengan zaman. Kalau istilah bahasa warok, ada babnya. Wa minal warok itarkul warok, kadang-kadang. Gayanya warok, enggak mau ini itu dan sebagainya. Digiles. Bukankah ulama kita sudah ada berita baik pun tentang Islam enggak akan disebar kemana-mana. Tapi kalau ada sesuatu yang jelek dari umat Islam, sedikit diangkat seolah-olah umat Islam enggak punya kebaikan. Ayo. Masihkah kita sibuk urusan dengan lingkup pondok ini, lalu enggak berpikir tentang keadaan di luar? Anda punya tanggung jawab yang mendengar suara ini. Kalau Anda sebagai pakar IT misalnya, Anda punya harta, ayo kita membuat televisi, buat radio. Saya tawarkan. Dengan akidah yang Allah ridhoi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ayo. Kalau Anda memang betul seperti itu, berarti Anda termasuk orang, Anda mungkin orang kaya. Saya akan menjadikan harta saya untuk membuat media informasi yang handal. Termasuk sekolah-sekolah, sesuaikan dong. Masa orang di luar Islam buat sekolah mahal? Yang sekolah, yang masukkan itu anak-anak orang Islam. Kenapa kok anak orang Islam menyekolahkan sekolah di luar Islam? Padahal dia mahal, katanya prestasi. Prestasinya bagus. Berarti kita lemah dong, gak punya prestasi. Gak punya kualitas. Kenapa seperti itu? Ada sekolah di luar, sekolah di luar sekolah Islam. Bayarnya mahal, anak-anak Muslim sekolah di situ. Kenapa? Karena kalau sekolah di sini, bisa langsung ambil kuliah di mana umat Islam nggak bisa buat. Sekolah Islam sendiri dia yang punya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah berapa banyak? Kadang ada sekolah-sekolah yang bertentangan dengan akidah. Sekolah-sekolah bertentangan dengan akidah kita. Makanya kita harus giat dalam hal ini. Belajar daripada kisah mukjizat. Kalaupun Anda sudah berpikir, kemudian memulai kok mati, semoga panjang umur. Aman di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah memulai, ya Allah. Gitu saja sudah. Yang repot Anda tenang-tenang ditanya, kenapa kau punya kemampuan? Hartamu kau gunakan apa? Ilmu kau mana? Kau punya jamaah banyak, enggak pernah kau seru. Makanya saya ngomong begini biar nanti di hadapan Allah saya punya hujah. Saya sudah ngomong, ya Allah. Saya sudah sampaikan. Kami sudah mencoba membuat memulai, ya Allah. Inilah motivasi yang kami hadirkan. Ayo, semangat. Kalau sama-sama akidah tidak akan menjadi saingan yang menjatuhkan. Di sini ada pondok, depan ada pondok lagi, alhamdulillah. Enggak perlu kita takut, pondok saja kok takut. Oh. Segmen santrinya ini yang ini, misalnya di sini ada pondok Al-Bajah, kok depan ada pondok lain asalkan akidahnya benar, ya alhamdulillah. Wong santrinya di sini bukan orang Cirebon. Orang jauh. Semuanya punya ini. Kadang-kadang kita ini begitu saja sudah enggak bisa berkembang, ribut. Jangan bikin pondok di situ. Sudah ada pondok kok bikin pondok lagi, berantem. Ini juga penyakit lagi. Media. Bahkan kalau seandainya ada media radio di Cirebon ini 2, 3, 4 selain radioku, kami senang media kita. Kenapa? Semuanya punya jamaah sendiri, punya pendengar sendiri. Kiai itu punya pengikut, ngikuti pengajian. Enggak akan saling menghancurkan, orang akidahnya sama kok. Enggak perlu takut. Cuman prinsip kita kalau sudah radioku sudah ada di Cirebon, enggak buat dua. Kenapa? Biayanya buat di tempat lain deh. Itu permasalahannya, bukan kan? Kalau ada yang lain oke. Itulah yang perlu kami hadirkan bahwasanya ayo kita menjadi mukjizatnya Rasulullah. Menjadi mukjizat maksudnya apa? Melakukan suatu tugas mengangkat atau berjuang dalam Islam. Kan mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'an. Agama yang agama ini akan lestari sampai akhir zaman, maka akan ada manusia-manusia pejuang-pejuangnya terus sampai akhir zaman. Beruntunglah yang berjuang. Adapun masalah kegagalan di dunia itu adalah enggak ada masalah. Wong pada zaman Nabi pun ada orang meninggal kok, baru keluar medan laga kepenggal lehernya, apakah gagal dia? Enggak, syahid, masuk surga. Baru keluar turun dari kudanya, plek mati sudah, masuk surga. Yang penting harus masuk di medan laga kita ini. Baik, ini saja yang perlu kami hadirkan masalah mukjizat ini. Semoga Allah memilih kita di zaman ini menjadi pejuang-pejuang untuk meneruskan dakwahnya Rasulullah dengan apapun yang kita miliki sesuai dengan tuntutan zaman dalam perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kalau ketika pasangan sudah memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, namun ada salah satu dari keluarga yang mengamanatkan boleh menikah ketika pendidikannya selesai, yaitu ketika kuliahnya selesai. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Kalau misalkan kita sudah memiliki kesepakatan, tetapi diulur karena amanat orang tua yang mengharuskan pendidikan. Maksudnya cara terbaik agar menata hubungan agar terjalin sampai hari H, secara baik, secara sesuai aturan agama. Baik, ada seorang yang sudah ingin menikah, akan tapi oleh orang tuanya disuruh menunda pernikahan sampai selesai sekolahnya atau kuliahnya. Jawaban yang pertama adalah, alangkah indahnya jika Anda menuruti kemauan orang tua dengan catatan Anda aman. Syahwat Anda aman, tidak akan terjerumus dalam zina atau muqaddimah zina. Lanjutkan pendidikan dan Anda senangkan orang tua selagi Anda mampu. Tapi kalau ternyata Anda sudah dalam bahaya masuk wilayah zina atau muqaddimah zina, WA-nya pun sudah tidak benar dan sebagainya, ini babnya beda. Jika Anda masih kuat, bersabarlah, dengar orang tua agar orang tua Anda senang. Ini satu. Yang kedua, di sisi lain, hei para orang tua, jangan sekali-kali mempersulit pernikahan anak-anakmu. Jangan pandang selamanya anakmu sebagai anak, tapi pandang anakmu sebagai seorang pria yang butuh wanita, atau seorang wanita yang butuh seorang pria. Ini kadang orang tua tuh ngukur anaknya itu seperti bapaknya sudah tua. Kalau sudah tua, enggak ada, mungkin syahwat sudah tidak banyak tuh. Atau ingat pada zaman dahulunya dalam suasana capek, kemudian godaan zaman dulu tuh masya Allah masih aman. Hei para orang tua, godaan Anda dalam zaman dulu tuh apa sih? Televisi aja yang hanya ada TVRI, yang punya hanya Pak Lurah. Empat hari nyala, selebihnya ada separuh. Enggak ada godaan zaman itu, sekarang zamannya beda. Anda ukur zaman anak Anda hari ini, zaman Anda salah, hei para orang tua. Saya tegaskan masalah ini. Ada orang tua selalu nunda-nunda pernikahan. Kepleset dalam zina Anda dosa. Dan alangkah banyaknya, karena saya menghadapi masalah ini. Diam-diam anak berzina, diam-diam berzina, karena orang tuanya keras, enggak boleh nikah, tapi zina. Resmikan pacarannya halal gitu. Pacaran yang halal sudah sedang oke. Resepsi nanti, kadang-kadang seorang dikuasai dengan kesombongan. Kalau nikah harus resepsi, habis duit banyak dan sebagainya. Siapa yang mengatakan nikah harus duit banyak? Yang penting kan halal, takut kepada Allah, itu yang penting. Adapun asal kehamilan, ya pandai-pandai nak, kamu menikah dulu tapi ingat selesaikan kuliahmu nak ya, usahakan untuk tidak hamil. Mereka ngerti sendiri makna ini. Kalau ternyata hamil, alhamdulillah dengan cara yang halal. Nah, alhamdulillah sebelahnya hamil dalam keadaan haram. Apakah Anda belajar orang tua dari ini semuanya? Kenapa kok masih mempersulit? Oh, sudah usia kuliah. Anak-anak nangis, ada seorang anak nangis di sini. Ibunya melarang nikah, sementara saya tidak kuat, ajib. Bapaknya sepuh sudah, asam urat, gula, segala macam. Tentu urusan syahwat tidak ada di situ. Jangan disamakan sang anak ini. Tolong wahai para orang tua pandang ini. Sengaja kami tegas begini karena saya menghadapi problem. Hamil di luar nikah, berzinaan di saat sekolah. Ini sudah hampir kayak biasa ini. Sudah biasa. Na'udzubillah. Karena apa, orang tuanya tidak pernah membuka pintu pernikahan. Bahkan kalau perlu di saat anak Anda sudah mulai menjenjang dewasa, langsung tegaskan di depan anak-anak Anda. Anakku yang aku sayangi, aku cintai. Belajar yang benar nak ya. Awas, jangan urusan dengan lawan jenis mengarah kepada syahwat. Umi abah buka lebar-lebar. Kalau kau mau nikah, lapor ke abah. Langsung saya nikahkan. Tapi kalau kau melanggar, abah umi akan murka kepadamu. Selesai. Kalau sampai ketahuan pacaran, awas nak ya. Marah. Tapi kalau kau bilang, umi saya mau nikah. Kalau sudah begitu, anak akan berpikir. Sekarang tidak mau menikah, tapi sudah merasakan na'udzubillah, bisikan-bisikan setan itu. Orang tua masih keras seperti itu. Tidak tahu akibatnya. Bahkan mungkin anak itu waktu ngomong itu sudah karena telanjur. Ini yang sering terjadi. Berani ngomong anaknya, kenapa? Didorong oleh perut yang semakin besar. Dan ini banyak. Anda mungkin tidak pernah mendengar, hei orang tua, tapi kalau Anda jadi ustadz, ustadz banyak orang tanya kepada Anda. Makanya saya omongan saya beda. Saya itu kadang kalau sudah ada seorang bapak, seorang ibu sama anaknya, terus ada alinang air mata, saya sedih, jangan-jangan begitu, benar kisahnya begitu. Allah, makanya kok orang tua masih repot tuh, kenapa sih? Baik, tolong pahami makna ini. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandanglah anakmu sebagai seorang wanita atau seorang pria. Yang saat ini godaannya besar zaman ini, ada internet. Na'udzubillah, Masya Allah. Kemudian juga sebaliknya, na'udzubillah, jangan sampai orang tua melakukan kehinaan gara-gara malu dengan murid, dengan anak. Ada. Ini kalau masalah begini, masalah zina itu zaman ini zaman rusak. Gara-gara ini media informasi. Seorang ibu tidak mau menikah karena sudah punya anak, suaminya meninggal, enggak mau menikah, mempertahankan anak, takut anaknya kecewa. Tapi diam-diam melakukan zina. Oh, ini kebodohan. Seorang ibu, karena anaknya melarang ibunya menikah lagi. Akhirnya waktu protes anaknya, Umi enggak boleh menikah apapun bentuknya. Akhirnya ibu langsung sepatah semangatnya menikah lagi. Karena anaknya sudah melarang menikah, anaknya pun akhirnya pada kuliah. Tidak dekat dengan orang tuanya. Lihat, anak sudah tidak bisa merawat ibunya, jauh anaknya. Akhirnya sang ibu melakukan kehinaan. Kami sampaikan, seandainya kau nikah sembunyi pun halal, biarpun mungkin hakmu tidak akan terpenuhi, akan tapi daripada melakukan zina, takutlah kepada Allah. Ini masalahnya kehinaan hari ini. Baik. Kemudian bagi anak, kembali nanti yang kedua, kembali lagi kepada anak yang ternyata ke orang tuanya melarang menikah lalu keras kepala, sementara Anda sudah mendapatkan pasangan yang layak lalu Anda khawatir masuk wilayah zina, Anda minta izin lagi dan minta izin lagi. Jika ternyata belum diizini, Anda membawa orang-orang besar yang sekiranya bakal didengar oleh orang tua Anda, kiai, ulama, ustadznya, guru orang tua Anda. Harus ada upaya dulu. Baru setelah itu Anda boleh melanggar, Anda boleh menikah, tapi setelah upaya. Jangan langsung izin sekali ke Buya enggak boleh langsung nikah kata Buya. Lah ini enggak benar ini. Anda upaya dulu, datangkan kiai, suruh nyampaikan kepada orang tua Anda. Kalau ternyata orang Anda baris keras kepala, tidak punya calon lagi, tapi kalau orang tua Anda punya calon, Anda harus turi calonnya. Kalau Anda masih ikuti calon Anda hawa nafsu. Bahkan seorang wanita pun lihat, namanya Adl, wali Adl itu orang tua yang melarang putrinya menikah dengan seorang pria yang sekufu dengannya, maka sang anak putri pun boleh dinikahkan oleh hakim biarpun di hadapannya. Karena orang tuanya menghalangi, ada calon laki-laki yang sekufu dengannya. Dan di saat sang bapak ibu tidak punya pasangan pilihan, maksudnya pokoknya saya enggak mau. Lah ini kan enggak jelas. Kalau alasannya, nak, abah umi punya pilihan, dengar pilihan abah umi, insya Allah berkah. Kalau Anda masih memaksakan dengan pilihan Anda, berarti Anda termasuk orang yang terlanjur jatuh cinta, tersiksalah Anda dengan itu semuanya. Orang tua penting ya, orang tua penting. Di sisi lain, para orang tua, dengar nasihat ini, masya Allah. Anda kalau jadi ustadz, Anda pusing. Ada informasi, apalagi yang sering kita bahas masalah seperti ini, sehingga orang yang punya masalah mudah mengadu kepada kami. Kadang di tengah jalan kita di terminal itu ada orang berhenti mojok, tanya begini, stres. Allah, Buya mau ketemu. Masya Allah, iya. Innalillah. Artinya begitu banyak kejadian semacam ini. Hei para orang tua, belajarlah dari kejadian ini. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Semoga kita menjadi orang tua yang memudahkan pernikahan anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Buya, saya Ningsih dari Tangerang. Mau tanya, andai kita punya masa lalu kelam dengan mantan, tapi keinginan besar ingin memperbaiki diri. Kemudian menikah dengan cowok yang soleh dalam pandangan saya. Kemudian mantan datang menuntut saya, sedang suami saya sudah menerima saya apa adanya. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Mantan. Bikin stres itu mantan. ada pertanyaan bahasa Arab. Ma makna matan? Apa arti matan? Ini orang Indonesia soto. Matan adalah saya punya masa lalu. Itu bukan matan, itu mantan. Habisnya mantan. Mantan punya ini, mantan kisah masa lalu. Na'udzubillah, kisah buruk. Jangan pakai mantan. Mantan itu kan pernah jadi aja. Enggak ada mantan itu, jadi belum kok. Kalau pernah menikah namanya man. Baru pacaran mantan, ngaku-ngaku. Enggak ada. Anggap saja mantan suami. Berarti sudah ce? Mantan istri. Mantan apa yuk? Enggak ada. Baik, anggap saja seorang anak gadis punya masa lalu kelam. Lalu dia ingin hijrah. Dia putuskan tidak mau dengan orang yang pernah menodainya. Itu wanita cerdas. Jangan menjadi wanita bodoh mau menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang telah menodainya. Karena kalau laki-laki berani menodai seorang wanita, tidak mustahil dia menodai 1000 wanita. Jangan bodoh jadi wanita. Karena orang yang sudah tidak takut kepada Allah sekali akan tidak takut kepada Allah di lain kali. Yang berani berzina di tempat ini, tidak mustahil di sana di saat bangkit syahwat pun punya kesempatan zina berzina. Maka jangan urusan dengan pezina. Tapi Anda sebagai wanita tadi, Anda tobat istimewa. Allah Maha Pengampun. Yang pernah kepleset dalam zina, segeralah tobat. Lalu jangan Anda berkata, kan saya sama-sama dengan dia. Iya, kamu tobat, dia belum tentu tobat. Jangan paksain dengan mantan tadi itu. Wong kamu tobat, kamu sudah nyesel, dia belum tentu nyesel. Belum lagi nanti penyakit batin adalah dosa di Allah. Penyakit zahir, penyakit hari ini. Ada seorang wanita soleh ternyata terhidap penyakit, positif penyakit. Karena apa? Urusan seks yang kotor begitu. Baik, kamu wanita tadi yang bertanya, kamu sudah benar, tobat, benar. Dan pilihanmu sudah tepat, tidak mau dengan orang-orang yang menodaimu. Kenapa yang telah menodaimu bisa saja dia menodai banyak wanita. Kan urusan syahwat seperti orang makan, kalau sudah waktunya lapar, dia lapar. Harus ada yang dimakan. Kecuali yang takut kepada Allah. Ayo. Kemudian setelah itu, engkau wahai anakku yang solehah tadi, tobat. Putus semasa lalu itu. Buang hadiahnya, buang nomor teleponnya. Loh, kok Anda masih dengar informasi itu bagaimana? Rubah namanya kalau perlu. Pokoknya hilangkan cerita-cerita masa lalu, kemudian engkau menikah dengan seorang laki-laki soleh. Berperanlah sebagai wanita yang solehah. Jangan cerita tentang masa lalumu, biarkan masa lalu urusanmu dengan Allah. Kok suatu ketika laki-laki mantanmu, bukan matanmu ya, mantanmu datang, kemudian setelah itu kok akan merusak dirimu, katakan kamu tidak pernah kenal dia. Dia adalah penfitnah. Dan laki-laki suamimu, kalau laki-laki baik, gak akan mudah percaya kepada seseorang. Kalau laki-laki gampang mempercaya omongan orang adalah kalau pendekar matengnya karena jemuran, belum hebat, hanya gayanya tok itu. Ilmunya enggak mateng, imannya enggak mateng. Sebab kalau orang gampang kena fitnah ini adalah orang yang kerdil. Seorang suami kalau gampang kena fitnah, gampang dirusak. Misalnya, kan saja ada orang ganggu. Bang, saya kemarin tidur dengan istrimu. Apa langsung dipercaya? Ya enggak dong, siapa kamu? Siapa kamu? Tapi laki-laki bodoh langsung istri yang ditempelin. Kamu ya, ini ada WA ini. Lah WA kan, WA-mu nomor bebas. Siapapun boleh mengirim. Sama seorang istri kadang-kadang langsung labrak suaminya gara-gara suaminya guyonan sama temannya. Yang aku istrimu, nah, padahal enggak ada itu. Kamu kan biasa namanya teman kadang-kadang guyonan cak-cak. Makanya jangan buru-buru emosi ya. Kalau sesuatu yang merendahkan pasangan kita, menfitnah pasangan kita, jangan mudah percaya. Baik, jadi Anda sebagai seorang wanita yang bertanya, Anda tidak perlu bercerita tentang kekurangan Anda. Satu. Yang kedua, kalaupun seandainya laki-laki mantan tadi, kita kena omongan, laki-laki tersebut tidak membongkar, Anda jangan bergeming. Dengan keadaan Anda tetap, katakan aku tidak pernah ini. Karena membongkar aib sendiri adalah menjadikan sebab orang merendahkan, kemudian menjadi tanda tidak diampuni dosa kita oleh Allah. Hati-hati ya, Anda tetap pada prinsip Anda yang ingin tobat, dan bahagialah dengan suami Anda yang soleh, dan menjadikan wanita solehah. Masa lalu yang lalu biar berlalu, Allah yang akan mengampuni, bukan manusia. Manusia bisanya menghinakan saja. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, termasuk suamimu yang sangat engkau cintai. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Rudi dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya, gimana hukumnya jika kita bekerja dan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena harus melakukan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan? Udzur Jumat itu banyak. Orang boleh meninggalkan sholat Jumat, diantaranya adalah untuk menjaga asasiat khamsah, untuk menjaga lima hal yang sangat berharga, untuk menjaga nyawa. Jika Anda pergi ke sholat Jumat mati, ada sesuatu, tidak tahu ada apa, bakal mati, tidak usah Jumatan. Atau menjaga nyawa yang ada di rumah, negara lagi keruh, na'udzubillah, semoga negara kita aman. Kalau Anda pergi, mungkin ada yang masuk rumah Anda, membunuh keluarga Anda, Anda tidak usah sholat Jumat. Atau menjaga kehormatan, zaman keruh, banyak na'udzubillah pemerkosa dan sebagainya, Anda di rumah punya anak-anak perempuan. Tapi ternyata kalau Anda pergi Jumatan, mungkin ada yang menodai rumah kita, Anda tidak usah Jumatan. Untuk menjaga akal juga, ada orang yang ingin merusak akal, tidak tahu caranya apa, ya itu ada orang Yusuf mau menyuntikkan apa dan sebagainya, Anda jaga rumah Anda, untuk menjaga akal anak-anak Anda, akal diri Anda sendiri. Termasuk untuk menjaga harta, yang harta. Kalau misalnya negara keruh, harta kita bisa saja dicuri oleh seseorang kalau tidak dijaga oleh seorang laki-laki, maka laki-laki saat itu tidak usah sholat Jumat. Sebab kalau pergi bakal dirampok atau dicuri. Cuman ini secukupnya, jika yang menjaga cukup dua, enggak perlu tiga, yang lain pergi. Misalnya di rumah ini adalah ada empat laki-laki, gimana? Kita Jumatan semuanya? Jangan semuanya. Kalau semuanya Jumatan gimana di rumah, enggak ada laki-lakinya. Terus, kira-kira cukup berapa yang juga di rumah? Cukup dua, sudah, yang dua Jumatan, yang dua ini. Saya enggak tahu dia itu, pendek kepercayaan yang harus saya tinggalkan itu apa, kalau dia pergi kebakaran atau bagaimana, saya enggak ngerti. Kalau hanya aturan daripada bosnya ya pindah dong. Kalau aturan sama bos kok. Bosnya membuat aturan, kerjaannya jam 11 sampai jam 2. Ya pasti gak Jumatan nanti. Anda yang salah pilih. Maksudnya jika memang pekerjaan itu memang harus Anda jaga. Tongkoh security. Penjaga pondok putri misalnya. Gak bisa dijaga oleh perempuan. Karena sangat bahaya keadaannya itu. Security laki-laki. Boleh gak sholat Jumat? Untuk menjaga harta, sebuah tempat mungkin tempat zakat atau tempat hartanya atau bank syariah al-bahjah. Tak taunya apa? Biar aman, kalau jaga perempuan tidak aman, jaga laki-laki boleh. Tapi secukupnya, mungkin lain perempuan, laki-laki hanya satu untuk ngomando itu seperti. Itu boleh meninggalkan Jumat. Cuman saya tidak tahu kerjanya kayak apa. Kerjaanmu apa sih? Tidak bisa saya tinggalkan nanti hangus. Kenapa? Goreng pisang. Ini kan tidak bisa ditinggalkan juga ya, nggak benar ya, nanti gorengnya, tunda dulu matiin kompornya, goreng pisang. Artinya tuh pekerjaan yang memang bisa menjadikan hilangnya lima tadi, hartamu atau harta orang lain, harta terhormat, bukan hartanya kafir harbi, harta terhormat, termasuk hartanya orang non muslim yang harus kita jaga. Harta, nyawa dulu paling berat, nyawa, akal, kehormatan, nasab, harta. Nah, untuk menjaga itu boleh meninggalkan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya seorang pembantu rumah tangga di luar negeri. Niat saya ke luar negeri ingin mencari gaji yang lebih supaya bisa punya gubuk sendiri. Tapi di luar negeri, saya harus melepas jilbab dan tidak diizinkan sholat oleh majikan. Setelah beberapa bulan, saya mengalami cedera tangan dan sering sakit-sakitan padahal saya belum selesai kontrak. Terkadang saya berpikir, apa ini panggilan dari Allah supaya saya pulang agar bisa sholat dan menutup aurat? Mohon pencerahannya, Buya. Bersyukurlah Anda sadar bahwasanya di saat Anda meninggalkan sholat lalu melepas kerudung adalah sebuah dosa. Anda sadar, itu sudah paling utama. Alhamdulillah. Tinggal setelah itu Anda berpikir bagaimana Anda meninggalkan tempat itu. Kalau Anda masih menikmati tempat itu, iman Anda yang keropos. Wong tidak sholat, susah sholat. Kerudung harus dibuka, jilbab harus dibuka. Tapi Anda punya iman, tinggal berpikirlah Anda untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Karena rizki sudah dijatah oleh Allah, cuman bedanya seorang hamba terburu-buru harus mengambil dengan cara haram. Jatahmu hari ini 1 juta ya 1 juta. Cuman bedanya yang sabar akan mengambil dengan cara yang halal, yang tidak sabar mengambil dengan cara yang haram. Baik, kemudian rasa sakit yang Anda rasakan, apakah itu memang hukuman teguran dari Allah? Bisa jadi. Kalau memang itu teguran dari Allah, bersyukurlah Anda. Allah menghukum Anda di dunia, yang repot enggak dihukum, tiba-tiba nanti di akhirat dihukum, itu yang lebih serem lagi. Sehat, segar, gubur, aman, wah lancar, jaya. Enggak ada masalah. Terlena, mati, dihukum oleh Allah. Hukuman di akhirat lebih serem lagi. Bisa jadi, karena Anda baik, Anda solehah, Anda sadar, maka Allah hukum Anda. Dikasih sakit di dunia. Kenapa? Karena Allah tidak mau menghukum Anda di akhirat. Yang repot itu, temanmu itu sudah. Enggak karu-karuan, enggak sadar, merasa aman. Giliran mati dikagetkan hukuman di akhirat. Itu yang lebih serem lagi. Makanya hukuman bagi orang beriman di dunia adalah kebaikan untuk menghapus dosa-dosa. Tapi lebih baik lagi adalah sebelum dihukum oleh Allah, yuk kita banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah agar Allah tidak menurunkan hukuman kepada Anda. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya ini adalah hukuman dari Allah, Anda jujur, Anda insaf, Anda mulia, Anda baik. Jangan sampai Anda sakit-sakit lalu berkata, dosa apa kok sampai saya ketimpa musibah? Ini kurang ajar dosa ini. Orang berdosa enggak ngaku dosa. Dosa paling dosa adalah orang berdosa enggak merasa berdosa, yaitu. Tapi Anda insaf, Anda merasa sadar, alhamdulillah. Tinggal ayo pulang cepat. Jualan teh, jualan kerupuk, jual rujak, saya yang beli nanti, saya suka rujak. Insyaallah indah semuanya ya, pulang ke Indonesia dengan sanak kerabat dan keluarga. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf ya, ada titipan pertanyaan dari yang telah melakukan haji, ditanya oleh tamunya. Gimana? Apakah dari yang telah melakukan ibadah haji, ditanya oleh tamunya yang berkunjung, apakah bapak sudah mencium Hajar Aswad atau ke Rodoh, kedua-duanya sudah belum? Dia menjawab dengan bohong, padahal dia bisa mencium dan ke Rodoh, tapi dia menjawab tidak. Apakah itu termasuk bohong dosa atau bagaimana solusi yang terbaik? Ya bohong kalau ada orang tidak pernah nyium Hajar Aswad, tidak pernah ke Raudhah, lalu ditanya, kamu pernah nyium Hajar Aswad, pernah ke Raudhah? Jawab pernah. Bohong. Dan double. Orang bohong saja sudah dosa jelek. Tapi kalau bohong urusan ibadah ini ada hal lain yang diinginkan. Ada sombong, pengen dianggap, wah hebat, bisa nyium Hajar Aswad. Berarti double dosanya orang. Kalau seorang hanya berbohong saja, kamu beli apa? Dia beli kerupuk, ternyata dia bilang beli sate, kan bohong, dosa. Nggak ada hubungannya dengan sanjungan, sate sama kerupuk, sama-sama makanan. Tapi kalau sudah pernah umroh, pernah bohong, karena kalau umroh, wah kan begitu, ada ibadah yang mengangkat dirinya, termasuk nyium Hajar Aswad. Sebab ada orang yang nyium Hajar Aswad, kan berita katanya, yang bisa nyium Hajar Aswad istimewa begini-gini, jangan paksain nyium Hajar Aswad. Karena menginjum Hajar Aswad bukan suatu hal yang wajib. Sunnah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hei Hajar Aswad, engkau adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak bermanfaat. Demi Allah, kalau bukan karena aku melihat Nabi Muhammad menciummu, aku pun tidak akan mau menciummu. Maka mencium Hajar Aswad karena cinta kita ke Rasulullah. Karena ini Hajar dimuliakan oleh Nabi. Itu maknanya. Artinya apa? Jangan maksain. Karena ada orang ngejar nyium Hajar Aswad, itu kan sunnah. Tapi enggak sadar nyekut orang dosa. Dosanya nyekut orang itu gimana minta maafnya? Apalagi pakai bodyguard, 4 orang dibayar 250 riyal. Biar nyium Hajar Aswad untuk cerita di kampung. Alhamdulillah, saya nyium Hajar Aswad dan saya tidak bohong. Saya ikut petunjuk Buya agar enggak bohong. Tapi kamu nyekut orang. Biasa saja kalau dibudahkan cium, kalau tidak sudah. Jangan dipaksain. Ada kesombongan dengan ibadah itu gayanya iblis. Alhamdulillah aku bisa Hajar Aswad dimudahkan oleh Allah. padahal bohong. Aku tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba dikiring cuma Hajar Aswad. Bohong kadang-kadang. Tiba-tiba bantuan saya sampai bermenit-menit. Ada yang ngomong berjam-jam. Di Raudhah pun demikian. Ini biasa sering bualan bohong ini. Saya dihadir Raudhah kayak dibimbing oleh Rasulullah. Wah, serem banget ini. Tiba-tiba saya berjalan duduk. Enggak ada yang mengganggu. Saya bermenit. Oh. Khawatir masuk wilayah bohong dengan ibadah. Hati-hati banyak. Model-model begitu tuh. Karena pengen pamer. Kalau dia itu orang soleh, wali, hebat, sampai di rumah. Suatu ketika ada orang datang dan bercerita kepada kami. Setelah itu tidak saya datangi lagi. Saya menduga orang soleh dia. Tapi kok saya itu kalau ziarah Nabi Muhammad itu saya langsung masuk kubur Nabi, saya ngobrol dengan Rasulullah. Saya stres langsung saya itu. Pulang aja saya. Enak aja ngobrol. Modelnya kayak gimana langsung ngobrol dengan Rasulullah. Wah, serem banget. Sebab dari mazhar zahirnya bukan orang yang ibadahnya kuat atau apa dan sebagainya. Baik. Di obralnya itulah menjadi tidak enak. Ya, karena kebaikan kadang bisa menjadi bahan untuk sombong. Jangan berbohong. Orang itu dosa dan dosanya double. Dosa plus sombong, Allah alam bisawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya. Jadi ada perempuan sudah menikah. Ada? Perempuan sudah menikah itu sebelum menikah. Sudah menikah. Baru hijrah, kebetulan. Gak deras suaranya. Gak dikit suaranya. Jadi gini Bu ya, ada perempuan yang sudah menikah, baru hijrah, terus ikut kajian tertentu. Cuman setelah ikut kajian tertentu kelompok tertentu, cuman ibunya itu ngadu. Kok sekarang adabnya itu ke ibunya sepertinya kurang bagus. Puncaknya itu pas orang tua laki-lakinya meninggal, mau diadain tahlil, itu anaknya marah-marah sampai satu keluarga besar juga dia tentang. Jadi gimana itu Bu ya, baru hijrah tapi kok adabnya sama orang tua itu kok tidak baik. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tulis waktu ada permintaan dari majalah Al-Basirah Dalwa tentang fenomena hijrah. Hijrah itu adalah dari yang tidak baik menuju yang baik. Makanya kalau Anda ingin hijrah harus tahu betul mau dibawa kemana. Hijrah mau kemana dan siapa yang membawa. Kalau yang membawa adalah akidah sesat, berarti Anda bukan dibawa ke tempat yang lebih baik. Dan ini gaya hijrah yang tidak dicermati, anak-anak muda ikut pemuda hijrah. Pemudi hijrah, bapak-bapak hijrah, ibu-ibu hijrah, tatanya berubah dalam beberapa hari sudah ngajak perang dengan keluarganya. Berarti dia salah hijrah. Salah hijrah, sudah di tempat yang benar hijrah dan sombong. Pernah satu keluarga 7 bersaudara itu baik semuanya, satunya hijrah. Dipikir yang 6 ini jahat semuanya, yang ini orang baik-baik. Rajin berderma, ngurusi orang-orang kaum muslimin, ngurusi fukara masing. Dia kenal dengan kelompok hijrah. Setelah kenal kalau ajak hijrah, ajak perang. Setiap ada perkumpulan keluarga, pasti ada SMS-nya nyelkit. Itu sudah model kasusnya. Itu adalah hijrah menuju tempat penjahat, itu namanya. Kalau orang hijrah itu semakin indah, semakin dekat dengan keluarga, semakin memuliakan. Makanya, jangan mudah terpesona dengan seruan hijrah, kecuali Anda yakin Anda hijrah kemana. Anda yang jarang ngaji, mau ngaji, itu hijrah sudah. Kalau ikut kelompok tertentu, lalu seperti itu harus waspada, berarti salah alamat dia. Orang adab sama orang tua, karena dia sudah merasa kayak tadi, kayak iblis, sudah paling bagus, aku sudah punya surga, ibuku neraka, bapakku sebelahnya, adikku di belakangnya. Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, haram, bid'ah, sudah neraka. Ini salah alamat. Makanya termasuk diantaranya orang tuanya kulahkan anak. Orang tuanya kulahkan anak, aku gak milih ini gimana. Hanya sekolahnya terkenal, browsing lewat internet, dibuang itu anak. Ini ada orang tua mentang-mentang punya duit, nyekolahkan anak asal. Ada yang datang kepada kami, Buya, anak saya sekolah di tempat ini. Saya, Anda bertanya atau cerita? Kalau cerita saya tidak punya usulan apa-apa. Tanya Buya, kalau tanya cabut seketika itu. Wong sekolah kok main-main. Ini kadang-kadang enggak ngerti. Bertanya pun enggak kepada gurunya, katanya ada berguru. Kamu punya guru enggak? Punya guru. Kamu pernah tanya waktu menyekolahkan anakmu ke situ? Enggak, karena kamu sombong. Dipikir sama gurunya harus mondok di situ? Enggak. Gurumu enggak harus nyuruh anakmu mondok di tempatnya. Tapi gurumu akan memberi pilihan sekolah yang benar. Ini ada biasanya yang punya duit, ini langsung browsing, survei, ngelihat bangunannya bagus dan sebagainya. Enggak apa-apa, yang penting anakku masuk neraka. Soalnya begitu. Ini memilihkan sekolah kok, penting memilihkan sekolah. Jangan hanya asal gebiar sekolah Islam dan sebagainya. Akidah penting di dalamnya. Sama enggak dengan akidah yang selama ini Anda andut, para ulama-ulama yang diandut oleh para ulama? Mohon maaf, ini para orang yang diberi oleh Allah sedikit duit, kadang-kadang asal memilih sekolah. Punya guru, enggak pernah tanya kepada guru. Ada sebagian orang, kami dengar, saya enggak pengen dianggap sebagai guru begitu, enggak. Yang penting saya menyampaikan, cuma anakmu di mana? Di sana. Mulai kapan masuk? Baru. Berarti sudah lama kenal saya dia. Kok bisa masuk sekolah yang salah? Ternyata di tempat lain juga sama kasusnya. Gurumu siapa? Saya dekat sama kiai ini. Kamu dekat kok anakmu salah sekolah ini? Kamu pernah tanya dengan guru itu? Enggak. Terus mau gimana ini? Keren sekolahnya. Terkenal. Internasional. Maksud internasional itu adalah ya dunia dan neraka. Wong sekolah kok asal nih bagaimana? Sekarang apalagi atas nama agama ini banyak. Ada Islam ngaco. Keruan kalau anak Anda sekolah umum, lalu Anda pantau sorenya ngaji pada kiai kampung yang akidahnya benar. Itu biasanya lebih khusyuk hatinya. Daripada sekolah atas nama sekolah agama, akan tapi akidahnya sesat, jadi kayak tadi itu. Khalaqoh hijrah, muasallah. Labelnya hijrah. Pemuda hijrah, pemudi hijrah. Pulang ke rumah perang dengan bapak ibunya. Na'udzubillah. Hati-hati. Hijrah harus. Hijrah itu berpindah dari tempat yang jelek menjadi tempat yang bagus. Jangan dari tempat yang bagus menjadi tempat yang jelek, bunuh diri namanya. Dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Anda punya akidah benar ahli sunnati wal jamaati seperti Asy'ariyati. Lalu Anda pengen hijrah, bagaimana hijrah Anda? Hijrah Anda kemarin suka ribut sama suami, sekarang hijrah saya damai. Dari riba, meninggalkan riba. Enggak harus bergobor gabung dengan kelompok hijrah kalau ternyata akidahnya sesat. Anda harus cerdas dalam hal ini. Tanya kepada guru kalau Anda merasa punya guru. Dan memang perlu kita merasa punya guru. Supaya kita tidak dikuasai oleh kesombongan kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Kajian Mihajil Abidin nanti malam insyaAllah di Masjid Meru, Mustaqim. Maulid Akbar Kuningan hari ini, mohon maaf, kita langsung yang mau berangkat bareng-bareng konvoi ke Kuningan hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak di pinggir sama saya minum kopi nanti. Ada ruangan khusus untuk bapak-bapak yang nganterin ibu-ibu. Jadi hari ini Majelis Muslimah Kuningan, Majelis Maulid Akbar Muslimah di Kuningan di halaman Masjid Syiarul Islam. Hari ini jam ini sudah mulai, kami akan menyusul ke sana. Majelis Al-Bahjah Subang Selasa malam Rabu yang akan datang. Selasa malam Rabu yang akan datang. Kemudian tanggal 17 Rabiul Tsani atau 25 Desember. Majelis Al-Bahjah Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang. Jumat malam Sabtu yang akan datang 20 Rabiul Tsani atau 28 Desember. Maulid Akbar di Al-Bahjah Buyut. Maulid Akbar di Al-Bahjah Buyut Ahad pagi sampai selesai sampai jam 11. 29 Rabiul Tsani 6 Januari di Al-Bahjah Buyut. Malam Cinta Rasul di Alun-Alun Kota Cirebon, hari Senin malam Selasa, habis Isya sampai selesai. Jam tanggal 24 Rabiul Tsani, 31 Desember. Yang ingin berpartisipasi dalam itu semuanya, silahkan. Partisipasi dengan apapun, punya kamera, punya karpet, punya uang, punya macam-macam. Boleh bisa bergabung untuk melaksanakan perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendaftaran santri non-formal, tafaqquh sama tahfidz sudah dimulai, silahkan Anda mendaftar. Kalau terlambat, jangan merengek-rengek lagi. Sekarang sudah dengar pengumuman, tiba-tiba datang, sudah ditutup, baru datang. Ini adalah salah sendiri ya. Sudah tahu, nyantai. Saya dekat dengan Habib Isam misalnya. Saya dekat dengan ini, enggak ada nanti dekat-dekatan ini. Kuotanya terbatas, kalau terbatas enggak bisa dipaksain lagi. Kursinya terbatas, maka segera daftar. Tahfidznya juga demikian, segera daftar. Nah, baik, kemudian SD-ku, SMP-ku, SMA-ku Al-Bahjah sudah dibuka pendaftarannya. Dan mungkin sudah hampir SD-ku, SMP-ku sudah selesai kemarin. Sudah selesai. Kok pengumumannya masih ada gimana? Bukankah kemarin penerimaan? Sudah selesai barang. Ini pendaftaran adalah mulai dari tanggal 6 Safar sampai 6 Rabiul Tsani atau 15 Oktober sampai tanggal 14 Desember. Nah, sudah kelewat. Jangan dimasukin di sini dong. Dan 14 Desember sudah kelewat. SMA-nya belum. 19 Januari atau 13 Jumatil Ula. SMA-ku sampai SD-nya. SMA sampai tanggal 6 Rabiul Tsani. Oh, sudah juga SMA. Kok punya enggak tahu? Pendaftarannya. Sudah pokoknya itu. Kurang jelas saya itu. SMP-ku Al-Bahjah Cianjur Darul Hasan. Dibuka juga pendaftarannya, Batam juga dibuka pendaftarannya. Semuanya terbatas karena kami hanya mengambil 100-100 saja untuk yang cabang itu. SMP Batam kurang lebihnya kita ngambil 100 dan sepertinya sudah hampir penuh. Dan pendaftarannya di awal-awal seperti ini. Infak Center, silakan yang mau bergabung dengan Infak Center. Infak Center. Yang bergabung bisa langsung transfer ke 7204292 Bank Syariah Mandiri. Orang tua asuh yang selama ini kami gembar-gemburkan, alhamdulillah sudah banyak. Kami ucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah bergabung dalam program infak orang tua asuh, yaitu dengan cara mentransfer rutin setiap bulan antara 500 sampai 5 juta atau berapa, itu untuk santri-santri berprestasi. Yang sudah kalau bunga sudah mulai kelihatan buah, itu akan kita masukkan program pendidikan khusus. Dan ini perlu pembiayaan khusus, percepatan agar mereka bisa segera. Tentunya akhlaknya juga, tidak semua orang bisa masuk program khusus ini. Jadi mereka kita pilih dari anak yang berbakat, kemudian akhlak, semangat juang ada, adab ada, ini akan kita masukkan satu program yang baru lagi dan ini akan dibiayai oleh para orang tua asuh ini. Artinya sudah ada gambaran, ada kebayang kalau dia insya Allah jadi ulama Rasulullah SAW. Yang lain bagaimana? Yang lain mungkin akan kita masukkan program yang lain, mungkin jadi ya, tapi insya Allah semuanya pada lulus. Karena tidak semuanya dimasukkan program ini. Jadi orang tua asuh di sini adalah untuk santri-santri berpotensi saja yang masuk program ini. Maka karena tanah basar, karena tanah husorab, karena ini sampai kita masukkan jenjang pendidikan selanjutnya sampai menjadi seorang alim, doktor syariah yang hebat, yang khusyuk, tawadhu, rajin berdakwah, bermanfaat itu. Itulah anak-anak Anda, kalau Anda menjadi orang tua asuh. Jangan ragu, maka yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya sudah ada berapa ratus para orang tua asuh. Alhamdulillah yang khusus, Allah yang maha tahu. Yang lainnya, infak umum sama. Ibadahnya, nilainya sama pahalanya. Hanya kalau khusus nanti akan kita alokasikan ke dana khusus. Karena apa? Untuk program orang apa pesanti berstasi ini memang berat sekali. Berat, bukan berat, besar. Kita tidak pernah merasa berat. Urusannya dengan Allah kok. Jadi besar sekali. Tapi kalau yang umum ini alhamdulillah ini infak terus berjalan. Apa yang Anda lakukan selama ini yang hanya yang setiap saat, apakah setiap hari 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, atau setiap bulan 1.000 rupiah, itu yang untuk kepentingan lebih besar lagi ini. Umat semuanya ini, santri semuanya ini. Dan bergabunglah, manapun Anda ingin bergabung boleh. Semuanya adalah untuk wadah, untuk kemuliaan dakwah ini. InsyaAllah kalau tulus dan ikhlas, sambung insyaAllah dengan Rasulullah. Bareng-bareng nanti kita saling tolong-menolong untuk masuk surga. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusun alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jaga keluarga kami, anak-anak kami, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga. Kami mohon seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Kami mohon siapapun ya Allah dari yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, yang punya masa lalu kelam, masa lalu gelap, masa lalu hina, kami mohon muliakan detik ini juga ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ampuni dosa mereka ya Allah, tutup aib mereka ya Allah. Siapapun mereka yang pernah terpeleset dalam kehinaan, apakah itu minuman keras atau zina, tutup aib mereka ya Allah, tutup masa lalu mereka ya Allah.